Rasanya kita berdua di ramah-ramang malam ko. Cengkar yang berbunyi di tengah malam, bisik-bisik sayang. Cari mana ni galau pun pai, dan pati yang gitar bau banyak. Untung-untung lai batamu sayang, mandakeklah di hati. Dan jago janji jo kato haro, dan timbang cinto jo raso sayang. Jampang ko hidui batamu elo, usahlah jame honde dia sayang. Haro-haro demai hidui dirantau, usah mantaro adia demai tinggalkan. Laba usah o demai pagi jopatan, rasa kia lunju otak pai. Dan pati yang gitar bau banyak. Untung-untung lai batamu sayang, mandakeklah di hati. Dan jago janji jo kato haro, dan timbang cinto jo raso sayang. Jampang ko batamu elo, usahlah jame honde dia sayang.